بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة kita lanjutkan pembahasan kita juz apa namanya untuk juz kedua. Ya, juz kedua dari kitab Mulakhas Qaidul Lughatil Arabiyyah. Kemarin pas pada pembahasan ataupun pada halaman al-babul awal itu di alinea terakhirnya dikatakan wa sanadrusu fi hadzal juz'i minal kitabi qa'idas sarfi al-muta'alliqati bi kulli minal ismi wal fi'li. Jadi kata musannif di sini, ya maksudnya di juz ini, yaitu dari kitab Qa'id As-Sarfi ini, yang kita di sini akan mempelajari Qa'id As-Sarfi. Jadi wasanadrusu fi hadzal juz'i minal kitabi, jadi juz ini dari kitab ini ataupun juz yang kedua ini, di sini kita akan mempelajari kaidah-kaidah sharaf yang berkaitan dengan isim dan fi'il. Yang berkaitan dengan setiap dari isim dan setiap daripada fi'il. Adapun huruf, fajami'uha jamidah, maka semuanya itu baku. Ay la yatra'u 'alaiha ayyu taghyirin, yakni tidak muncul darinya bentuk perubahan apapun. Nah, oleh karena itu, ya, di buku ini, di juz ini maksudnya, ya, di juz ini ataupun juz yang kedua dari kitab ini, kita tidak akan nemukan pembahasan harf ataupun fasal-fasal yang terkait dengan huruf, ya, karena memang di juz yang kedua ini kita membahas tentang kaidah-kaidah sharaf, yang berarti ketika kita bilang kaidah-kaidah sharaf itu hanya terkait dengan seluruh daripada isim dan seluruh daripada fiil, sebab harf itu tidak ada kaitannya dengan sharaf, ya, sebab harf seluruhnya itu jamidah ataupun baku. Nah, kemudian di al-babu tsani, disinilah diterangkan tentang pembahasan isim dari kaidah sharaf. Di mana isim dibahas dari sisi kaidah sharaf atau ditinjau dari segi kaidah sharaf, maka itu mencakup beberapa pelajaran. Di antara pelajaran-pelajaran tersebut adalah al-ismu bin nazari ila bunyati, al-ismu bin nazari ila ta'yinihi, dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas secara detail satu persatu. Kita mulai dari fasal yang pertama. Al-faslul awwal al-ismu bin nazari ila bunyatihi, yakni isim ditinjau berdasarkan bunyahnya, ya. Atau ya, kalau kita artikan bunyah ini ataupun binyah, ya, dibacanya itu diartikan dengan bangunan gitu, ya. Jadi isim ditinjau dari segi bangunannya, yang qasimul ismu bin nadhari ila bunyatihi ila sahihil akhiri wa ghairi sahihil akhiri. Yani terbagi kepada sahih akhir dan ghairu sahih akhir. Ya, sahih akhir dan bukan sahih akhir. Jadi isim jika kita tinjau dari segi bunyahnya itu terbagi kepada sahih akhir, maksudnya yang lamul kalimahnya hurufnya sahih atau huruf akhirnya itu huruf yang sahih bukan huruf illat, dan yang akhir kalimahnya itu adalah bukan huruf sahih atau huruf illat. Nah, berarti al-ismu bin nadhari ila bunyatihi ini bisa kita fahami berarti bangunan akhirnya. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah isim jika ditinjau dari segi bangunan akhirnya, maka terbagi kepada dua bahagian, yaitu ada yang disebut dengan isim yang akhirnya itu huruf sahih, ada yang disebut dengan isim yang akhirnya itu bukan huruf sahih atau ya huruf illah, begitulah, ya. Al-ismu ghairu sahihil akhir, yang qasimul ismu ghairu sahihil akhir ila maqsurin wa manqusin wa mamdudin. Yang pertama kita bahas dulu isim yang akhirnya bukan sahih. Ya, yang huruf akhirnya bukan sahih. Maka di sini dikatakan oleh musannif, isim yang huruf akhirnya bukan sahih itu terbagi kepada maksur, mangkus, dan mamdud. di apa namanya di apa terbagi kepada maksur, mangkus dan mamdud. Ini untuk isim yang ghairu sahihil akhir atau yang huruf akhirnya bukan huruf sahih. Nah, itu terbagi kepada maksur, mangkus dan mamdud. Apa itu isim mangkus? Apa itu isim maksur, mangkus dan mamdud? Maka di sini terangkan oleh penulis, al-ismul maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun, ya. Lazimatun asliyatun. Jadi kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun asliyatun. Ya, ini isim, setiap isim mu'rab, ya, jadi isim maksur itu termasuk isim mu'rab artinya, ya, karena ketika kita katakan isim maksur adalah seluruh isim mu'rab, ya, atau setiap isim mu'rab, berarti isim maksur ini termasuk isim mu'rab, yang artinya setiap kali kita menemui isim maksur itu wajib padanya i'rab, imma rafa, nasab ataupun khafat. Yang, ya, setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah asli, alif tetap yang asli. Ya. Apa maksudnya alif tetap yang asli? Ai la yumkin al istighna'u anha, yakni enggak mungkin bisa lepas darinya. Ya, enggak mungkin bisa lepas darinya. Beda misalkan ada alif yang dia itu kalau lepas dari sebuah kalimat enggak apa-apa, tetap bisa difahami. Ada alif yang dia itu kalau lepas dari sebuah kalimat, ya, maka hilang hakikat kalimahnya, begitu. Ya. Nah, maka yang enggak bisa hilang ini namanya alif lazimah asliyah. Ya, jadi yang dimaksud dengan alif lazimah asliyah yang akhirnya adalah alif lazimah asliyah, ini dinamakan dengan isim maksur. Dan isim maksur adalah isim, setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah asliyah. Alif tetap yang asli. Yang dimaksud dengan alif tetap yang asli adalah di mana isim tersebut, maksudnya isim maksur tersebut, itu tidak bisa lepas dari alif lazimah asliyah tersebut. Wal muhim an takuna alifan min haitsun nutqi walau rusimat bil ya'i. Kemudian satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa alif ini, ya, itu apa namanya, bahwa dia dikatakan alif, ya, bahwa dia dinyatakan alif itu dari segi pengucapan walau secara gambar ataupun penulisan itu dengan gambar ya. Nah, ini perlu jadi catatan. Wal muhim an takuna alifan min haitsun nutqi walau rusimat bil ya'i. Jadi alif ini adalah alif dari sisi pengucapan. Yang memang kalau kita ucapkan dia diucapkan diucapkan dengan alif. Maksudnya lafaz yang keluar adalah lafaz alif. Ya, walau digambarkan dengan gambar ya. Seperti contoh al-fata. Ya, karena kalau misalkan ini adalah huruf ya, niscaya lafaznya tidak al-fata, akan tapi lafaznya apa? Al-fatai. Itu kalau iya. Al-fatai. Tapi realitanya kita ngelafazinnya al-fata. Oleh karena itulah makanya di sini dikatakan wal muhim an takuna alifan min haitsun nutqi. Di mana secara pengucapan memang dia alif, walau rusimat bil ya'i. Walau digambarkan dengan huruf ya. Al-fata, al-huda. Karena kalau ini ya, niscaya lafaznya al-hudai. Ya, karena kita juga sama-sama tahu perbedaan antara makhraj huruf alif dengan makhraj huruf ya. Itu beda. Kemudian adz-dzikra. Karena kalau ini ya, adz-dzikrai. Kemudian al-malha. Karena kalau ini ya, al-malhai. Al-mustafa. Karena kalau ini ya, al-mustafai. Dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan isim maksur. Nah, semua contoh-contoh ini kita bisa lihat ini semuanya adalah isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah asliyah, di mana kalau alifnya hilang maka hilanglah hakikat kalimahnya. Sama seperti meja, ya. Sama seperti meja yang kalau kehilangan A maka hilanglah hakikat dari kalimat tersebut. Ya, meja. Kemudian kita hilangkan A-nya, ya, maka hilang dia. Hilang maknanya, betul. Hilang artinya, kan begitu. Nah, ini itu yang dimaksud dengan alif lazimah. Beda dengan alif yang dia itu kalau kehilangan enggak apa-apa. Contoh misalkan apa? Baraba. Ya, ada alif. Kehilangan alif baraba. Ya, enggak apa-apa. hakikat kalimatnya enggak hilang begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan alif lazimah asliyah. Nah, berarti kalau yang baraba itu alifnya bukan alif lazimah asliyah. Atau contoh lain misalkan yadahu. Yadahu bal yadahu mabsuutatani yadahu. Nah, kalau hilang alifnya yadun, maka enggak hilang hakikatnya. Enggak hilang artinya gitu. Kalau dibuang alifnya, kalau lepas alifnya dari yadahu tadi, bal yadahu mabsuutatani kan gitu. Nah, kalau hilang alifnya jadinya yadun, ya enggak hilang hakikatnya. Maka berarti yadahu itu bukan isim maksur. Karena isim maksur itu adalah isim yang dia itu berakhiran alif yang alifnya lazimah asliyah. Yang kalau kehilangan alif tersebut, hilang esensinya, ya maknanya. Jelas sampai di sini? Mafhum ya. Jadi oleh karena itu di sini kita mesti jeli ngebedain antara yang alif lazimah dan yang bukan alif lazimah. Gimana cara ngebedainnya? Ilmu sharaf. Kalau tadi kan janda dia kalau yang ini pun mufradnya tetap gitu kan. Nah, itulah makanya kenapa ada embel-embel alif lazimah asliyah, karena ada banyak nanti di sana kalimah yang berakhiran alif tapi tidak dinyatakan sebagai isim maksur. Itu maksudnya kenapa ada embel-embel lazimah asliyah. Itu tujuannya untuk membedakan antara isim musanna dengan isim maksur, kan gitu. Untuk membedakan antara fiil yang bersambung dengannya alif dhamir dengan isim maksur, supaya enggak semua kalimah yang berakhiran alif alif itu kita katakan sebagai isim maksur. Oleh karena itulah di sini diembel-embeli oleh musannif lazimah asliyah, supaya kita tahu bahwa yang bukan alif lazimah asliyah itu tidak kita katakan sebagai isim maksur. Nah, untuk mengetahui ataupun untuk mendeteksi apakah dia termasuk alif lazimah asliyah ataukah bukan, maka ini butuh pengalaman yang luas pula terhadap ilmu tasrif. Wallahu a'lam. Ya, tapi catatan ini penting supaya tidak rancu konsepnya, kan ya? Supaya tidak rancu kaidahnya. Baik, jadi intinya al-fata, al-huda, al-asa, al-zikra, semua contoh yang ada di sini, ini alifnya adalah alif lazimah asliyah sehingga dapat dinyatakan sebagai isim maksur. Karena al-asa, kalau kita hilangkan alifnya, ya ini saya hilang esensinya, begitu. Baik. Watu qaddaru, kemudian penjelasan berikutnya ya, terkait isim maksur ini. Watu qaddaru ala akhiril maksuri harakatul i'rabith thalathi. Harakatul i'rabith thalathu atau thalathi. Ya. Harakatul i'rabith thalathi. Thalathi. Jadi yang tiga i'rabnya ya. Iya. Dan di situ dalam kurung ad-dhammah al-fathah al-kasrah. Ya, ini dhammah fathah dan kasrah ini apa? Bukan, maksudnya apa ini? Harakat. Ya, dhammah fathah dan kasrah harakat. Dhammah fathah dan kasrah berapa jumlahnya? Tiga. Nah, berarti yang tiga apa? Harakat. Nah, harakat tadi bacaannya apa? Harakatu berarti as-salat. Iya. Baik. Jelas ya? Jadi gitu ya. Karena antum sendiri mengakui bahwa dhamma fathah kasrah adalah harakat, dan jumlah dari dhamma fathah kasrah 3, berarti yang 3 adalah harakat. Oh, ini idhofah ya, Ustaz? Iya. Jadi idhofah. Betul. Baik. Betul. Jadi as-salas itu manutnya adalah harakat. Wa tuqaddaru ala akhiril maqsuri harakatul i'rab ats-tsalatsu. Jadi hati-hati juga ya kita ya untuk menentukan marji na'at gitu ya. Baik. Atau untuk menentukan mana man'udnya, man'ud dari sebuah na'at. Nah, apa maksudnya di sini? Di sini dikatakan oleh musannif bahwa harakat i'rab yang 3 itu ya, kan begitu. Jadi harakat i'rab yang 3 itu yaitu dhamma, fathah dan kasrah itu ditakdirkan di atas huruf terakhir dari isim maksur tersebut. Nah, iya silakan. Harakatul i'rab. Iya, dia pakai pakai alif lam gara-gara ini sifat ini, gara-gara ini ma'rifah juga jadi. Betul. Gitu ya? Iya, kemarin kan sudah kita bahas tentang apa? Di mana? Di sini atau di mana? Iya, di sini kan. Yang di juz yang pertama ya. Soal yudha. Iyalah. Iya kan di sini kan? Iya. Iya kan? Di mana isim ma'rifah itu adalah yang terakhir ya, yang diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Iya. Bahkan kalau di sini langsung lagi secara iya, betul ya. Jadi setiap isim yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka dia ma'rifah. Nah, karena harakat itu mudhafnya si i'rab dan al-i'rab adalah isim ma'rifah, maka harakat pun jadi ma'rifah. Nah, karena harakat ma'rifah, maka as-salas pun ma'rifah. Iya, jelas? Baik. Jadi itu dia, maka oleh karena itu yang kemarin tuh harus di iya, harus dimurajaah itu ya. Isim-isim ma'rifah. Jadi setiap isim yang diidhafahkan kepada isim yang dia itu sudah ma'rifah, maka isim yang tadi pun jadi ma'rifah. Nah, begitu. Jelas sampai sini? Mafhum? Baik. Ini tentang idhafah. Ya, tentang idhafah sudah berulang-ulang kali kita jelaskan ya. Sudah bolak-balik soal idhafah. Ya, idhafah itu adalah penyandaran antara apa? Penyandaran isim ke isim yang kita lakukan untuk tujuan menunjukkan makna kepemilikan, penjelas dan sebagai dan dari kan ya, apa? Dan bukan wadah. Ya, jadi ya. Jadi milik dari sama di ya sama di ya. Nah, kan begitu. Baik di-nya itu di waktu ataupun di-nya itu di tempat, kan gitu ya. Karena di itu kan bisa jadi di waktu ya, misalkan di pagi itu waktu berarti di-nya, bisa jadi di rumah berarti di-nya tempat, kan begitu. Iya. Hah? Makan dan wajar berarti. Makan dan makan dan zaman kok wazan. Iya, makan dan zaman ya. Iya. Yeah. Saya pun bingung kok wazan ya. Iya, yeah, makan dan zaman. Saya makan di wazan. Bawaannya mau makan ya. Makan sama zaman. Iya, makan sama zaman ya. Nah, jadi setiap isim setiap mudhaf ya, kita bilang begitulah, setiap mudhaf yang mudhafun ilaihnya ya, kira-kira begitu simpelnya ya, mudahnya, setiap mudhaf yang mudhafun ilaihnya itu isim ma'rifah, maka mudhafnya pun dinyatakan ma'rifah. Tapi kalau mudhaf yang mudhafun ilaihnya enggak ma'rifah, ya maka mudhafnya pun enggak ma'rifah, kan begitu. Tapi saat mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhafnya pun ma'rifah. Nah, demikian. Nah, jadi saat mudhafnya ma'rifah lalu ingin kita berikan na'at, ya maka na'atnya pun harus ma'rifah. Baik. Nah, jadi kata musannif di sini, ya, harakat dari isim maksur ini, ya, harakat dari isim maksur ini itu ditakdirkan. Ya. Harakat yang tiga, harakat i'rab yang tiga itu, yaitu dhamma, fathah dan kasrah, itu ditakdirkan di akhir isim maksur tersebut. Kenapa penjelasan ini muncul? Karena di atas tadi dia katakan isim maksur itu adalah setiap isim mu'rab. Nah, kalau memang ini isim mu'rab, terus kenapa mana i'rabnya? Kan gitu ya. Mana alamah i'rabnya? Mana tanda i'rabnya? Maka di sini diterangkan oleh penulis, tanda i'rabnya itu ditakdirkan di atas huruf akhirnya. Apakah dia itu dhammah, apakah dia itu fathah, ataukah dia itu kasrah? Jadi kalau misalkan dia memang seharusnya dhammah, maka ditakdirkanlah dhammah di atas alif tersebut. Seakan-akan al-asau. Tapi enggak mungkin ya. Karena alif itu memang enggak berharokat. Sebab kalau kita bilang u itu bukan alif lagi, itu udah hamzah. Kan gitu ya. Jadi yang jelasnya seakan-akan di situ ada alif, ada dhammah. Ya, ditakdirkanlah di atasnya ada dhammah. Nah, kemudian kalau memang i'rabnya itu tanda i'rabnya itu dengan fathah, maka berarti ditakdirkanlah fathah di atas huruf alif tersebut. Dan kalau memang tanda i'rabnya itu dengan kasrah, maka ditakdirkanlah kasrah di atas huruf alifnya tersebut. Nah, demikian. Itu maksud dari penjelasan yang ini. Ya, dan munculnya penjelasan ini karena di atas tadi beliau katakan kullu ismin mu'rabin. Isim maksur itu adalah setiap isim mu'rab yang berakhiran alif lazimah asliyah. Nah, oleh karena itulah dia jelaskan tanda i'rabnya itu, yaitu maksudnya harakat i'rab yang tiganya itu ditakdirkan di atas akhir isim maksur tersebut. di atas huruf akhir isim maksur tersebut. Nah, demikian. Contoh, ja'al fata. Ya, kalau misalkan ini bukan al-fata, misal ini adalah kata Zaid, maka ungkapannya bagaimana? Ja'a Zaidun. Iya, ja'a Zaidun. Kan dun begitu ya. Nah, terus ini u-nya mana pada al-fata? Maka ya Arabnya begini. Al-fata marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Karena tadi kita katakan apa? Tuqaddaru ala akhirih. Jadi, dirafakan dengan dhammah juga sama. Ya, sama seperti Zaid tadi yang kita bilang Zaidun. Jadi sebenarnya di sini juga sama, dirafakan dengan dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah alal alifi litta'adzuri. Ya, dhammahnya muqaddarah di atas huruf alif karena mustahil dia untuk diharakatin. Litta'adzuri, karena mustahil dia untuk diharakatin. Kenapa bisa mustahil? Ya dari dahulu-dahulu kala kita selalu bilang bahwa alif itu adalah huruf hijaiyah yang paling unik di antara semua 29 huruf hijaiyah yang ada, karena kan alif tidak bisa berharokat. Ya, alif itu hanya sukun. Alif itu adalah huruf ghairu mutaharrik, huruf yang tidak berharokat. Nah, itulah kenapa dibilang litta'adzur, mustahil, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin karena alif adalah huruf yang tidak berharokat. Nah, oleh karena itu harokatnya nggak bisa dikasih di situ. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, nggak bisa letakkan harokahnya. Ya, tidak bisa kita berikan harokahnya pada alif. Contoh lain, dakhaltul malha. Ya. Nah, kalau misalkan di sini al bait, ya, maka kita katakan dakhaltul baita. Kan gitu ya, dakhaltul baita. Ya, kan gitu ya, dakhaltul baita. Ya, ini harus mufradat kita pun harus di apa namanya itu ya, diperbanyak ya. Baik, dakhaltul baita. Nah, ini kalau seandainya kalimahnya adalah al-bait. Nah, tapi karena di sini kalimahnya al-malha, maka lafaznya dakhaltul malha, mana fathahnya seperti fathah yang terdapat pada kalimat al-bait, kan begitu. Karena tadi al-bait kan kita bacanya al-baita. Nah, ini mana fathahnya? Maka al-malha mansubun bi fathatin. Ya, sama. Jadi statusnya tetap sama, yaitu di mana al-malha itu dinasabkan dengan fathah. Tapi fathahnya muqaddaratun 'alal alifi litta'adzur. Ya, tapi fathahnya ditakdirkan. Ya, diperkirakan di atas huruf alif disebabkan ta'adzur. Mustahil. Atau enggak mungkin. Sebab alif adalah huruf ghairu mutaharrik. Jika pun masuk, jika pun masuk, berarti dakhal itu al-mutaha'a gitu. Mutaha'a. Maka mustahil. Tidak bisa. Ya. Kemungkinan. Iya, mustahil ya. Kenapa bisa mustahil? Karena memang kalau kita bilang dakhaltul malha'a, mulha atau malha ini? Di kamus? Malha. Malha ya. Ya, isim makan ya, malha, maf'alun. Baik, jadi kalau kita apa namanya, kita paksakanlah harokah tadi ke huruf alif itu, lalu kita bilang malha'a, maka antum harus ketahui itu hamzah bukan alif. Berarti antum sedang merubah huruf alif kepada huruf hamzah yang maknanya akan berbeda. Ya, maknanya akan berubah begitu. Nah, demikian. Seperti bada dengan bada'a. Bada itu ada alif gitu ya. Bada. Nah, kalau antum kasih harokah pada alifnya jadi bada'a, itu maknanya beda. Bada dengan bada'a. Antum bisa lihat di kamus. Kan begitu. Jadi maknanya berubah. Nah, kenapa? Ya, alif sama hamzah dua huruf yang berbeda. Karena kalau misalkan itu huruf yang sama, ngapain kita bilang di waktu kita ngafalin huruf hijaiyah itu, ngapain kita bilang hamzah, alif, ba, ta, kan gitu. Ya, ngapain kan gitu. Itu menunjukkan bahwasannya. Jadi perbedaan alif sama hamzah sama bedanya ha dengan ha. Ya, kita akui kan kedua huruf itu berbeda kan? Ya udah, itu juga lah dengan alif dan hamzah. Tempatnya itu. Ya, tempatnya udah beda kan gitu ya. Tapi jadi sama bedanya ya. Nah. Alif bisa. Itu di qalab, itu masalah qalab, tapi alif ya alif gitu ya. Itu kalau masalah berubah tidak hanya alif ya. Huruf waw pun bisa berubah jadi ya, kan begitu ya. Itu enggak hanya alif. Iya. Bukan berarti alif itu adalah ya, ya adalah alif, bukan. Itu masalah mengqalab ya, di mana memang di dalam bahasa Arab uniknya ya, kadang huruf itu bisa berubah ke huruf yang lainnya. Jangankan huruf ini, huruf dal saja itu bisa berubah ke huruf ta. kan gitu ya. Nah demikian, iya, huruf dal itu bisa berubah ke huruf ta, bahkan huruf dal pun huruf ta bisa berubah ke huruf dal dan seterusnya, ya begitu. Nah demikian, itu biasa ya di dalam bahasa Arab, biasa huruf lam bisa berubah menjadi huruf ro, itu biasa. Nun aja bisa berubah menjadi, iya. Ya nun juga bisa berubah menjadi huruf ro. Nah ini jangankan huruf ilat ya, huruf ilat berubah ke huruf ilat yang lainnya, huruf sahih saja bisa berubah ke huruf sahih yang lainnya. Itulah uniknya bahasa Arab. Ya itulah uniknya bahasa Arab. Ya buktinya aja ya, buktinya kita bilangkannya kan al baitu ya, al baitu maksudnya alif lam ya, al baitu. Tapi ar rahmanu. Iya, itu buktinya. Itu yang selalu antum temukan. Di mana kita ngerubah huruf lam menjadi huruf ro? Iya kan? Bayangin, padahal kita ngomongnya al-baitu, kan gitu. Tapi giliran Rahman, ar-Rahmanu, kan kita ngomongnya enggak al-Rahmanu ya. Dipaksa susah. Demikian. Al-Rahman. Ya itu bukti. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Masih banyak lagi yang lainnya di mana huruf itu bisa berubah ke huruf yang lainnya. Banyak sekali. Ya, jadi hampir. Iya, huruf ta bisa jadi huruf po. Iya. Kan gitu. Iya, huruf ba bisa menjadi huruf mim. Kan gitu. Ya itu sudah sama-sama itu unik ya. Nah, apalagi kalau cuma kalau permasalahan itu tadi ya. Jadi tapi intinya kita tetap akui bahwa huruf ta bukanlah huruf ta. Huruf ta ya huruf ta, huruf ta ya huruf ta. Masalah dia bisa berubah jadi huruf ta itu urusannya berbeda kan gitu. Tapi bukan berarti ta adalah ta, ha? Kalau yang tadi Ustaz yang huruf sahih kan cuma di pelapasan enggak di tulisannya. Di tulisan. Iya. Oke, kalau yang untuk Ar-Rahman, tapi ada yang untuk tulisan. Contohnya seperti misalkan istafa yang menjadi istafa, ya. Iya, istafa yang menjadi istafa begitu. Nah, kemudian huruf sin menjadi huruf sad dan di dalam penulisan pun berubah, nggak hanya di dalam pelafasan. Nah begitu. Baik, masya Allah. Iya. Iya, tanda. Iya, bahkan di dalam penulisan pun juga berubah oleh mereka. Iya. Contoh lagi misalkan fahal mim muddakir. Ya, muddakir. Itu huruf apa itu? Muddakir. Setelah mim huruf apa? Huruf dal. Ya kan gitu ya. Setelah mim huruf dal. Padahal aslinya itu huruf dal. Iya. Aslinya huruf dal. Muddakir. Itu aslinya. Aslinya lagi, asli dari mudzakir adalah mutadzakir. Itulah dia. Baik, masya Allah. Ya, kira-kira demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana tadi? Ala asol. Oh ya. Ittaka'tu ala al-asol. Ya. Aku menyaga ke... menyaga. Gimana ittaka tu? Aku bertopang. Ah, itu dia. Iya, betul. Baik, ittaka tu alal asa. Ya. Aku menopang ataupun bersandar gitu ya. Ya. Tapi ini menopang ya lebih tepatnya. Karena kalau bersandar nanti dianggapnya nyandar gitu. Ya, maksudnya ittaka tu alal asa. Ya, aku bertopang alal asa gitu ya di apa namanya ke tongkat, iya. Nah, bayangin, ini biasanya kan, biasanya kita begini ya, apa namanya tuh, jalastu alal kursiyyi, iya, jalastu alal kursiyyi, kan begitu ya. Nah, itu biasanya kita kan begitu, jalastu, ataupun jalastu alal maq'adi, kan begitu ya, jalastu alal maq'adi. Nah, tapi di sini, ittaka'tu alal asa. Ya, ittaka'tu 'alal 'asa. Nah, al-'asa kan seharusnya mana fathahnya? Mana kasrahnya? Seperti kasrah yang terdapat pada maq'ad. Kan gitu. Di mana tadi kita bilang 'alal maq'adi. Nah, mana ini kasrahnya? Maka ya hukumnya tetap sama di mana dia al-'asa, di mana al-'asa ini majrurun gara-gara si huruf jar. Ya, majrurun bi kasratin dan tanda jarnya pun juga sama dengan kasrah. Hanya saja muqaddaratun alal alifi litta'adzur. Nah demikian. Itulah maksud dari penjelasan wa tuqaddaru alal a'a ala akhiril maqsuri. Pokoknya tadi kan huruf jar. Hah? Kalau yang ala sunni beda sendiri, Ustaz. Kalau yang orang atau warna suruh. Kalau yang ala sunni orang berpikir, ini kan kurang satu nih. Ala-ala susah, saya kan ada tambahannya untuk asalnya. Maksudnya kok? Kalau yang nggak tahu. Oh iya, benar ya. Baik. Kurang-kurang lah. Iya. Ini salah. Jadi, alif yang dipakainya dia. Iya. Enggak lah, ini enggak. Oh, maksudnya gambar alifnya. Enggak tahu ini alifnya kok tegak. Iya. Itu ini masalah penulisan ya, ini kaidah penulisan. Bebas. Kan tadi sudah dikatakan di atas walau urus simat bil ya, walaupun sesekali nanti dia ditulis dengan ya. Gambar ya. Nah, masalah apakah dia itu digambarkan dengan gambar ya atau digambarkan dengan gambar alif, maka ini ada kaidahnya tersendiri ya. Dimana kalau misalkan aslinya itu adalah huruf ya, maka dia digambarkan dengan gambar ya. Tapi kalau aslinya adalah huruf waw, maka digambarkan dengan gambar alif. Begitu. Iya, tapi kalau misalnya orang yang salah lihat, nah. Jatuhnya kayak sopir asal kepada alif. Oh, gitu. Makanya dibuat alif. Oh, iya. Biasanya yang berbeda itu harus diambilnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, siangala. Tapi Ustaz, iya kan? Yang contohnya di sini, Ustaz. Al-Aso yang di buku yang di kitab ini kan al-Aso yang alifnya berdiri. Nah, kalau yang di terjemahan dia aslinya kayak asli huruf ya gitu. Itu kemungkinan karena kalau kita lihat tulis diri dari yang model kamus gini, ya mungkin orang beranggapan bahwasanya ini so gitu aja, enggak ada iya ada alifnya. Kalau dia pakai garis bawah, pakai iya. Pakai iya. Kalau dia pikir enggak ada alifnya. Enggak ada alifnya. Karena kan so itu kan ya pasti oh enggak, bukan. Bukan karena itu. Penulisan kenapa tulisannya itu tidak menggunakan alif ya, gitu? Tidak menggunakan gambar ya kan? Bukan karena alif yang ada pada al-asa itu aslinya adalah huruf waw. Ya, jadi kalau yang aslinya huruf waw itu mereka gambarkan dengan huruf alif. Kalau yang aslinya huruf ya, maka di dalam penulisan itu digambarkan dengan huruf ya. Begitu. Diterjemahan? Iya. Diterjemahan? Iya, diterjemahan bengkok dan bengkok. Tapi tadi si maksud alif lazimah kalau ada aspor gimana alif lazimah asliyah. Nah, ini kata Ustaz tadi aslinya waw. Oh, baik, pertanyaan yang bagus. Yang dimaksud dengan asliyah di situ adalah la yumkin al istighna'u anha, itu dia maksudnya. Ya, jadi maksud lazimah asliyah di sini bukan maksudnya dia asli dari sananya alif, bukan. Ya, masalah dia itu apa namanya merupakan gantian dari huruf yang lainnya itu bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah la yumkin al istighna'u anha. Ya, ini enggak bisa lepas dari alif tersebut, gitu maksudnya. Misalnya ya. Dipisahkan alifnya. Begitu. Itu, gak nyambung dia jadinya. Iya, pertanyaan yang bagus kalau itu ya. Jadi maksudnya itu, demikian. Itu iya ada ruang hadanya juga. Enggak ada. Enggak ada. Ustaznya pakai kamus. Iya. Ini jadi ada terjemahan. Terjemahan ada PDF. Ini bengkong dia. Ini PDF-nya aplikasi. Oh, ini salah tulis dia. Ini PDF-nya? Iya, salah tulis dia. Oh, kalau secara kaidah penulisan dia salah. Iya, salah dia. Secara kaidah penulisan dia salah. Ya enggak, saya kira tadi Anda ngelihat dari kamus. Di kamus soalnya pakai alif juga. Karena aslinya huruf waw. Jadi kalau dia Digubah jadi alif berdiri. Iya, tulisannya pakai alif berdiri begitu. Nah, dari mana kita tahunya itu huruf waw tadi? Dari ilmu tasrif. Iya, dari ilmu ilal. Ada ilal gitu. Kalau kita tadi ini juga yang salah sendiri ya. Kira di kitab ini yang tulis itu kan. Justru iya, justru ini yang benar. Itu yang salah, justru buku yang itu yang salah. Soalnya di buku Anta gimana, Mas Gulam? Masa ya? Oh iya, itu nahunya ya, jilid duanya seharusnya ya, benar-benar ya. Iya benar. Ya, di Mukhtarot juga tulisannya langsung pakai alif ya. Saya masih ingat, ya, pakai alif, bukan gambar ya. Nah, begitu. Salah itu, yang di itu malah salah. Benar yang ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lain? Kemudian di sini wa idza nuwinal maqsuru baqiyat alifuhu khaffan wa hudzifat lafdhan fir raf'i wan nasbi wal jarri. Nah, apabila dia dalam kondisi bertanwin, artinya tidak menggunakan al ataupun alif lam ya, karena seperti yang kita ketahui hukum asal isim itu bertanwin kan gitu ya. Jadi aslinya isim itu seperti yang di pelajaran buku kita Ustadz Aceng Jakaria kan, asli isim itu bertanwin kecuali kalau ada alif lam atau kecuali dia sebagai mudhaf. Ya, ada dikatakan di situ di halaman keberapa saya lupa ya. Nah, jadi kata penulis di sini, jadi kalau misalkan dia dalam keadaan bertanwin, wa idza nuwinal maqsuru baqiyat alifuhu khaffan, maka si alifnya itu tetap dibiarin secara penulisan. Tapi secara penglafazan tetap hilang ya. Karena sebagaimana kaidah yang selama ini kita ketahui, apabila bertemu dua huruf yang bertemu dua huruf sukun di dalam satu kalimat, maka salah satunya pasti hilang. Ya, maka salah satunya pasti hilang. Jadi wahudifat lafzan, maka di sini pun dikatakan wahudifat lafzan. Nah, jadi kalau di dalam penulisan tetap dibiarin baqiyat alifuhu khaffan, jadi alifnya tetap dibiarin dalam penulisan tapi dibuang dari penglafazan. Ya, dibuang di dalam penglafazan. Fir raf'i wan nasbi wal jarri, baik dalam keadaan bar i'rab rafa, nasab dan jar. Pokoknya dibuang tuh alif. Ya, jadi contoh misalkan al-asa, lalu dia bertanwin. Ya, bagaimana cara dia bertanwin? Ya, buang alif lamnya, kan gitu ya. Nah, saat buang alif lamnya, maka jadilah iya, afson. Perhatikan itu lafaznya yang beliau lafazkan. Afson katanya. Kalau alifnya ada, misalnya kita akan ngomongnya afson. Ya, afson, tapi enggak. Tapi ketika kita tulis, alif itu tetap ada. Ketika kita tulis alifnya tetap ada. Contoh lagi al-huda, ketika ingin kita tanwinkan, maka berarti kita buanglah alif lamnya. Nah, ketika kita buang alif lamnya, maka jadilah lafaznya hudan. Kita bisa buktikan di situ. Ketika kita ngelafasin, alifnya kita buang hudan. Karena kalau misalkan nggak kita buang, tentunya lafaznya begini hudan. Tapi realitanya enggak. Kenapa? Karena memang sepertinya bukan hanya bahasa Arab aja ya, bahasa Indonesia sendiri pun mustahil mereka mempertemukan dua huruf yang konsonan, dua huruf yang sukun, mustahil. Gak ada kita temui bahasa Indonesia itu ketemu dua huruf yang konsonan. Jadi B sama P ketemu, gak bisa. B sama P ketemu, gak bisa. Harus ada ditengahi oleh apa? Huruf vokal, kan gitu. Nah, jadi itu orang Barat aja yang ada paspor lah. Ya, R sama T ketemu, bisa ketemu, gimana ceritanya, kan gitu ya. Makanya sama orang Indonesia, T-nya dibuang, paspor, kan gitu. Karena gak bisa ketemu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab juga sama, gitu. Ya, kan, gitu. Jadi gak bisa ketemu dua huruf yang sukun dalam satu kata, dalam satu kalimat, kan gitu ya. Pamung Praja. Pamung? Praja, itu bahasa Indonesia ya? Atau itu bahasa kontemporer? Kan gitu ya, bahasa sekarang gitu ya. Rupanya apa? PR. Nah, tapi terlepas dari kita paksakan itu, ya, terlepas dari kita paksakan itu praja itu. Tapi nah, perhatikan praja. Yang sebenarnya sama kayak kita nulis apa? Kelapa. Berarti kelapa itu bisa kita tulis KL, kelapa, bisa juga kita tulis KEL. Kan gitu. Aslinya praja. Iya. Kan gitu ya. Nah, tapi itu maksa-maksain aja biar agak keren-kerenan. Iya, enggak, maksudnya ketika kita nulisnya PR praja kan. Itu mungkin mereka mau keren-kerenan. Contoh lagi, bahasa ketika kita menyadur bahasa Inggris untuk apa namanya? Baker, jam baker. Apa kita bahasanya tuh? Nah, itu. Perhatikan tuh alarm katanya, rem. Padahal bahasa Inggrisnya RM. Alarm. Iya. Rumit kita ngucapinnya alarm. Enggak ngerti kan ya. Itu Mbak. Kalau orang Barat mudah aja ya, maksudnya orang Inggris mereka gampang aja ngomongnya kan ya, lidahnya kayak ngular kan gitu. Nah, makanya kalau orang Indonesia ujung-ujungnya ada alarm katanya, rem, ada kan gitu ya. Tapi kalau yang di Al-Quran dia yang tanwinnya atau alifnya ditumbuhkan untuk pilihan dasar seperti misalnya mudar kan, yeah. Di saat wakaf kan dia jadi ke alif deh. Oh, itu lain lagi. Ya, itu beda lagi. Bagaimana? Itu bukan masalah itu. Karena begini, jangankan isim maksur, yang bukan isim maksur, contohnya Zaid, yang bukan isim maksur saja, saat wakaf, maka jadinya tetap apa? Zaida. Itu, ya. Yang tanwin dilepaskan makanya tumbuh alifnya, bukan ini aja maksudnya. Yang ada alif ada berubah. Itu ada kaidah sendiri. Iya, itu kaidahnya berbeda ya. Itu kaidahnya lain. Di mana memang kaidahnya tanwin itu apabila dalam keadaan waqaf diganti ke huruf alif. Tanwin apabila diwaqafkan diganti ke huruf alif. Tapi tanwin fathah ya. Tanwin fathah apabila diwaqafkan maka diganti ke huruf alif. Nah, oleh karena itu makanya saya selalu nerangkan ke antum bahwa jazakallahu khairan jika antum waqafkan ya, dengan cara menghilangkan tanwinnya justru salah. Karena status tanwinnya itu fathah. Kan gitu ya, status tanwinnya fathah. Nah, jadi solusi waqafnya adalah dengan menggantikan si nun sukunnya menjadi huruf alif sehingga saat antum waqafkan yang benar adalah jazakallahu khaira. Itu waqaf yang benar. Karena kalau misalkan khair itu antum ngebuang tanwin. Nah, begitu. Wallahu alam. Bukan di Arab di khair gitu sebenarnya. Tapi di khair betul ya Ustaz? Iya. Kalau di khair kan tak betul. Itu benar. Karena yang tanwin fathah yang dia itu diganti kepada huruf alif. Ya, jadi kalau misalkan hudan menjadi huda kan begitu. Nah, itu tanwin yang kita ganti ke alif, bukan si alif ini ya. Namun alif ini secara penglafasan sudah hilang. Ya, tidak ada. Tapi seperti yang dikatakan oleh penulis, baqiyat alifuhu khatton. Secara penulisan tetap ada. Ya, tetap ada. Nah, begitu. Ustaz, seakan-akan itu kalau misalnya hudan, hudun, hudin itu seakan-akan dari i'rab yang sebelum huruf alif itu. Enggak. Enggak bisa. Tetap hudan. Hudan terus itu, hudan terus. Iyalah. Karena kan i'rab itu adalah apa? Taghyir awakhir. Ya, perubahan akhir, bukan perubahan awasit. Ini ya, tengah, tapi perubahan awakhir. Ya. Iya. Itu tengah tuh. Ya, ya, kok awasid wasaid ya jamak dari wasid wasaid ya wasaid kok awasid lah ya. Wasaid ya jadi bukan taghyir wasaid tapi taghyir awakhir bukan perubahan tengah-tengah tapi perubahan akhir. Lalu itu yang orang mengaku ya udang tetap udang terus ya makanya tetap dikatakan tuqaddaru ala akhirihil maqsuri iya harokatnya itu kita takdirkan di akhir huruf di akhir isim maksurnya. Nah begitu. Sehingga uai-nya kan gitu ya. Maksudnya dhammah fathah kasrahnya itu berada di huruf alif tadi. Nah, berada di huruf alif tadi. Cuma muqaddarah gitu loh. Iya kan? Jelas kan? Kayak anak tiri ini fathah tainya aja boleh kan? Gitu. Kayak an aja, udan aja. Nah. Kasrah mau dua. Iya, dia tetap. Udan aja gitu aja dia. Anak tiri ini. Jelas, Mas. Santo, baik. Begitu pula dengan az-zikra ya. Az-zikra saat kita hilangkan alif lamnya maka bertanwinlah dia jadilah zikron. Kan begitu. Al-fata saat kita hilangkan alnya maka jadilah fatan. Nah jadi ja'a fatan. Ja'a fatan. Kemudian ra'aitu fatan. Mana dhammahnya? Muqaddarah. Mana fathahnya? Muqaddarah. Muqaddarahnya di mana? Alal alif. Di atas huruf alif tersebut bukan di atas huruf ta itu. Adapun harakat fathah yang di atas huruf ta itu bukan urusan nahu. Bukan urusan nahu tapi urusan sharaf. Begitu. Baik. Ya, maka seperti contoh di sini jaa fatan dakhaltu malhan ittaka'tu ala asan. Ya, kalau kita paksain yang sebenarnya akan merubah makna jaa fataun dakhaltu malhan. Ittaka'tu ala asain. Tapi enggak bisa ya, seperti yang sudah kita terangkan tadi alif sama hamzah berbeda ya. Baik. Ya kira-kira demikian, wallahu a'lam. Jelas sampai di sini? Ya. Jadi adapun fathahnya itu kok bisa tetap fathah? Ya ya tetaplah orang memang huruf sebelum akhir itu bukan urusan nahu kan? Urusan nahu itu urusannya hanya urusan akhir. Ya apalagi yang urusan bahagian akhir selain daripada i'rab. Ya i'rab itu kan urusannya urusan akhir. Nah, selain dari i'rab yang urusannya juga urusan akhir apa lagi? Wajibah. Iya, yeah. Yang urusannya juga di bahagian akhir. Ya. Yeah. Urusan pembahasannya juga di bahagian akhir selain dari i'rab. I'rab itu kan taghyiru awakhir, kan gitu ya. Berarti pembahasan i'rab itu urusannya di bahagian akhir kalimat. Nah, apalagi yang urusannya juga di bahagian akhir kalimat selain i'rab? Pak Rudi. Mas Gulam. Mas Ridwan. Ya antonimnya. lawannya. Oh, sukun. Hah? Apa? Mabni. Iya, bina. Makanya kan pembahasan kita al-i'rabu wal-bina'u. Di mana memang? Iya, al-i'rabu wal-bina'u. Ya, di mana kedua pembahasan tersebut? Nah, itu yang dibahas. Iya, yang dibahas adalah sama-sama bahagian akhir kalimah. Bina yang dibahas bahagian akhir kalimah. Bukan bahagian awal ataupun sebelum akhir. Masorok yang di depan sama tengah. Yang begitu. Iya. Jadi itu dia ya. Jadi kawannya i'rab adalah bina. Sama-sama pembahasan bahagian akhir. Tapi bedanya kalau i'rab dia berubah, kalau bina dia baku. Nah, itulah perbedaannya. Tapi pembahasannya sama-sama bahagian akhir. Itulah kenapa dia dijadikan satu fasal, yaitu bab al-i'rabu wal bina'u. Ya karena memang sama pembahasannya, yaitu bahagian akhir. Nah, demikian. Baik. Ya, masyaallah, Mas Ghulam. Kemudian wa minat ta'rifi al-ismul manqus ya, yang kedua ya. Yang kedua al-ismul manqus. Jadi untuk isim maksur paham nih ya. Jelas ya. Nah, jadi di sinilah kita diperkenalkan adanya isim maksur. Tapi sebenarnya di Aceng Jakaria juga dikenalin ya isim maksur. Cuma enggak lengkap. Kalau di Aceng Jakaria cuma dua kita yang dikenalin, isim maksur sama isim manqus. Selebihnya enggak dikenalin. Nah, ini lengkap ya. Di sini kita lengkap. Oh, iya, mamdudnya dikenalin, yang lainnya juga dikenalin. Nah, ini bagusnya kita membahas buku ini gitu ya. Baik, semangat syukur. Oh iya ya. Motivasi. Iya betul. Bunset. Apa ini? Oh, masya Allah. Nah, kemudian al ismul manqus yang kedua. Ya, jadi karena kan tadi kita bilang isim jika ditinjau dari segi bunyahnya itu terbagi kepada berapa tadi? Isim jika ditinjau dari segi bunyahnya terbagi kepada? Iya dua. Sahihul akhir sama ghairu sahihil akhir. Nah, kita bahas yang ghairu sahihil akhir dulu kan gitu ya? Padahal sebenarnya kan di sini disebutin yang pertama sahihul akhir, tapi kita bahas yang ghairu sahihil akhirnya dulu. Nah, yang ghairu sahihil akhir ini terbagi lagi kepada tiga. Isim maksur, isim manqus, sama isim mamdud. Nah, sekarang kita bahas yang keduanya, yaitu isim manqus. Apa itu isim manqus? Huwa kullu ismin mu'rabin. Sama seperti yang di atas. Yaitu maksudnya sama seperti isim maksur, di mana isim maksur juga kullu ismin mu'rabin. Nah, ini isim manqus juga termasuk isim mu'rab. Ayo ikhwan. Artinya apa? Setiap antum menemui isim manqus harus ada i'rabnya. Imma i'rabnya rafa, nasab atau jar. Harus ada i'rabnya. Ya, karena dia isim mu'rab. Ya, jadi isim manqus adalah setiap isim mu'rab tapi beda akhirnya. Yang akhirnya ya'un lazimatun asliyatun maksurun ma qablaha. Itu dia isim manqus. Nah, kalau isim maksur akhiruhu alifun lazimatun asliyah. Kalau isim maksur kalau isim manqus akhiruhu ya'un lazimatun asliyatun maksurun qablaha, yang sebelumnya kasrah. Yang sebelumnya kenapa dibilang makbulah fathah? Iya, karena nggak ada perbandingannya. Jadi sebenarnya makbulah fathah mau ditaruh juga nggak masalah, mau nggak ditaruh juga nggak masalah. Yang terpenting salah satunya ada diterangkan. Kalau yang di kayak ada tuh ya. Nggak sama, ya sama kayak gini. Jadi yang diisi maksurnya dia nggak nerangin. Iya, yang diisi maksurnya dia nggak nerangin. Sementara yang di sini dia nerangin. Tapi kenapa yang di atas juga nggak diterangin? Yang pertama ada dua kemungkinan, ya karena nanti di isim mangkusnya akan diterangkan bahwa sebelumnya kasroh, berarti yang satu lagi nggak mungkin kasroh lawannya kan? Yang kedua karena alif pasti fathah, nggak pernah ada alif, Tapi kalau iya, mungkin nggak sebelum ya fathah, iya. Contoh, sebelum ya fathah. Iya, contohnya baitun. Baitun sebelumnya fathah. Nah, inilah kenapa dikasih embel-embel sebelumnya kasroh. Itulah kenapa pentingnya embel-embel. Nah, kalau yang di atas kenapa enggak diembel-embelin kayak begitu? Karena alif enggak ada pilihan lain. Sebab alif enggak ada pilihan lain. Oleh karena itu sebahagian mereka ketika menyebutkan apa saja huruf mad, maka mereka katakan alif. Sudah, cukup sampai di situ. Sementara untuk iya, mereka kasih embel-embelnya. Ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Tapi untuk alif mereka nggak kasih embel-embel. Kenapa? Karena alif nggak mungkin bukan pilihannya pasti sukun. Nggak ada alif yang berharokat. Kemudian alif pasti sebelumnya fathah. Enggak mungkin sebelumnya dhamma sama kasrah. Ada yang dhamma, Ustaz. Nah, ada yang dhamma. Contohnya? Ya di fi'il madhari gitu. Fa'lu. Ya di setelah u-nya ada alifnya dia. Itu sebelumnya bukan dhamma, sebelumnya sukun malahan ya. Oh, iya. Iyalah, sebelumnya sukun. Ya, dan itu pun bukan alif ya. Timurori. Ada tuh pada Quran itu. Iya, sebelumnya kan waw sukun. Iya. Sebelumnya waw sukun, oh, ya. Waw sukun. Sebelumnya waw sukun ya, bukan silamnya kan begitu. Sukun, ya. Karena memang alif itu enggak ada ya. Itu enggak ada. Itu hanya penulisan ya. Karena realitanya enggak kita lafazkan. Kalau misalkan alif itu ada, ya menunjukkan bahwa huruf itu ada ataupun tidak, itu kita lafazkan. Tapi kalau enggak kita lafazkan, itu berarti hanya kaidah penulisan. Begitu. Nah, demikian. Enggak lah. Kok jatuhnya mat? Kalau misalkan alif itu dilafazkan, tentunya bacaannya begini. Fa'aluwa. Iya kan? Kalau kita bacanya fa'alu, itu yang kita matkan huruf wawnya, bukan huruf alifnya. Ya. Kalau alifnya juga kita lafazkan, maka bacaannya fa'aluwa. Kan gitu? Namanya alif. Alif itu kan A, kan gitu. Maksudnya, alif itu kan... iya, makanya pasti pasang. Makanya itu. Oleh karena itu alifnya nggak dibaca. Makanya kalau di Al-Quran Madinah, itu biasanya alifnya itu, alif yang artinya sebenarnya itu nggak dilafazkan, itu biasanya ada tanda di atasnya. Bulet. Iya, bulet entah. Iya, pokoknya antara gitu. Bulet ya. Itu menunjukkan bahwasannya si alif nggak dibaca. Nah, begitu. Iya, nggak dimatkan. Karena kalaupun memang dia itu dimatkan, niscaya matnya itu lebih dari dua harokat. Karena sudah ada waw, kan gitu ya. Ya empat lah jadinya kan gitu. Iya kan? Iya, waw sama alif. Kan tapi kan realitanya kita bacanya tetap dua harokat. Berarti memang si alif enggak kita baca gitu loh. Nah, begitu. Baik. Jelas untuk itu ya. Nah, jadi itulah kenapa di sini ada embel-embel maksurun ma qablaha. Sementara di atas enggak ada maftuhun ma qablaha. Ya. Karena kalaupun mau dikasih juga enggak apa-apa, enggak masalah kan gitu ya. Silakan. Jadi untuk isim maksur maftuhun ma qablaha. Untuk isim maksur untuk isim manqus maksurun ma qablaha. Ya, silakan. Cuma untuk yang di atas kenapa enggak dikasih? Ya karena itu tadi seperti yang kita jelasin. Mau enggak mau ya. Kan gitu. Karena enggak ada ceritanya sebelum alif itu dhammah kan gitu. Nah, kalau di sini kenapa dibilang maksurun ma qablaha? Karena ada banyak nanti ya sebelumnya fathah tidak kasroh, makanya di sini dikasih catatan maksurun maqablah dengan syarat sebelumnya harus berharokat kasroh, barulah itu yang namanya isim mang, iya isim mangkus. Iya. Kan begitu, karena kalau yang begini ini bukan isim mangkus, ya kalau yang seperti ini bukan isim mangkus. Baiki. Rumahku, tak usah kalian. Baik, baitai Zaidin. Ya, ini bukan isim mangkus. Kenapa bukan isim mangkus? Ya, karena sebelumnya tidak kasroh. Ya, baitai Zaidin. Nah, demikian. Kalau kasroh baiti, gimana? Baiti. Nah, kalau misalkan dia kasroh, maka tetap ada catatannya. Ya, lazimah. Asliyah, di mana ya-nya bukan lazimah asliyah, kan gitu. Nah, jadi catatan ini penting ya. Gimana? Embel-embel alif lam kapan, Ustaz? Yang mana nih? Yang tuh isim mangkus ini. Soalnya kan kalau misalnya dihapus alif lamnya, pasti dia muncul kan yang lainnya kan. Oh, nanti mungkin diterangkan oleh musannif ya barangkali kalau soal itu. Kita tunggu aja dulu, coba kita baca. Insyaallah nanti diterangkan kalau yang pertanyaan Mas Ridwan. Baik, jadi jelas terkait definisinya. Maksudnya untuk menentukan apakah itu isim mangkus ataukah bukan, ya maka fahamilah definisi daripada isim mangkus. Nah, contohnya seperti al-muhami, al-hadi, ar-ra'i, al-qadi, al-wadi, ad-da'i, maka semua ini adalah contoh-contoh daripada isim mangkus karena semua ini adalah isim mu'rab yang akhirnya itu ya lazimah asliyah yang sebelumnya itu dikasrohkan. Iya. Inilah makanya ini kita namakan dengan isim mangkus. Kemudian yang dimaksud dengan lazimah asliyah sama seperti yang di atas, la yumkin al istighna'u anha, enggak mungkin bisa kehilangan alif tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan lazimah asliyah. Ya, jadi la yumkin al istighna'u anha. Enggak bisa tanpa dia. Ya. Baik. Kemudian penjelasan selanjutnya, wa minat ta'rif al mutaqaddimu wa minat ta'rifi al mutaqaddimi yattadhihu anna isma dhabyun, ya, anna isma dhabyun mathalan laisa min al manqusi li anna ya'uhu, ya, li anna ya'ahu al akhirata ghairu maksurin ma qablaha. Nah, berdasarkan definisi yang kita sebutkan tadi, ya, berdasarkan definisi yang kita sebutkan tadi, maka jelaslah bagi kita, ataupun menjadi jelas bagi kita, bahwa isim dhabyun, ya, isim dhabyun, dhabyun, ya, contohnya, misalkan, ini tidak termasuk isim mangkus. Kenapa? Karena ya yang di akhir tersebut, sebelumnya, huruf sebelumnya tidak dikasrohkan. Ghairu maksurin ma qablaha. Ya. Jadi tidak dikasrohkan. Huruf sebelumnya tidak dikasrohkan. Sehingga dhabyun tidak kita nyatakan sebagai isim mangkus berdasarkan definisi yang kita sebutkan tadi. Begitu juga isim misriyun. Ya. Kadzalika ismu misriyin. Laisa minal mangkusi li'anna ya'ahu laisat asliya ay laisat aslan juz'an minal ismi. Nah, kalau dhabyun itu asli. Ya, kalau dhabyun itu asli, tapi karena sebelumnya tidak berharakat kasrah, maka tidak dinyatakan sebagai isim mangkus. Adapun kalau misriyun, ini sebelumnya kasrah, hanya saja ya-nya tidak asli. Sehingga tidak kita nyatakan sebagai isim mangkus juga, ya. Li'annahu li'anna ya'ahu laisat asliyah ay laisat aslan juz'an minal ismi, ini bukan komponen bahagian dari isim tersebut. Baik, wallahu alam. Kemudian wa tuqaddaru ala akhiril manqusid dhammatu wal kasratu fi halatayir raf'i, fi halatayir raf'i wal jarri. Ingat, dua itu ya. Sementara kalau di atas tadi ya, fir raf'i wan nasbi wal jarri. Sementara di sini ya, iya, isim manqus ya, sementara di isim manqus itu ditakdirkan ditakdirkan harokahnya yang ketika dalam keadaan rofa dan khofat saja. Sementara dalam keadaan nasab berarti harokatnya tidak ditakdirkan. Iya, lawan dari muqaddarah zahir. Jadi berarti harokatnya zahir. Ya, mafhumnya demikian karena di sini dikatakan wa tuqaddaru ala akhiril manqusi ad-dhammatu wal kasratu fi halatay ar-raf'i wal jarri. Di mana ya, harakat itu ditakdirkan di isim manqus pada saat ataupun dalam keadaan dia ber-i'rab rafa dan dalam keadaan dia ber-i'rab khafat. Adapun berarti jika dia dalam keadaan ber-i'rab nasab berarti harakatnya tidak ditakdirkan. Dengan kata lain, dizahirkan. Contoh. Oh ya, di sini diterangin rupanya. Amma harakatun nasbi, ya Masya Allah ya. Rupanya ada dijelasin. Amma harakatun nasbi ay al-fathah fatadkhulu ala akhirihi wa tulfaz. Iya. Dan diistilahkan, dan untuk ini istilahnya nanti zahira. Ya, kita di sini ada contohnya, kita baca. Mithlu ja'al muhami. Ya, ja'al muhami. Al-muhami marfu'un. Ya, i'rabnya marfu. Kenapa bisa i'rabnya marfu? Ada yang tahu? Iya, fa'il. Ya, ataupun musnad ilai, ya. Jadi i'rabnya marfu karena fa'il. Nah, tanda rafa'nya dengan apa? Ya, sama seperti yang lainnya, sama seperti ja'a Muhammadun. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Hanya saja dhammahnya muqaddarah. Muqaddarah di mana? 'Alal ya'i. Kenapa kok bisa muqaddarah? Nah, di sini diterangkan oleh penulis alasannya, lithiqali. Karena berat. Jadi alasan dia muqaddarahnya pada apa namanya pada dalam keadaan i'rab rafa itu alasannya dikarenakan berat baginya harokat dhammah. Nah, untuk permasalahan kaidah seperti ini juga bisa kita temui dalam ilmu tasrif. Ya. Nah di situ tepatnya dalam ilmu ilal dan idgham ya. Nah dalam ilmu idgham dan ilal di situ diterangkan tentang masalah ada huruf-huruf itu yang berat baginya sebuah harokat, begitu ya. Berat baginya sebuh harokan. Beratilah. Iya. Kira-kira demikian. Nah, jadi intinya di sini mithlu ja'al muhami, al-muhami marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya'i lithqali. Kemudian contoh yang dalam keadaan khafat, sirtu fil wadi. Ya, sirtu fil wadi. Nah, al-wadi majrurun bi kasratin. Kenapa bisa majrur? Karena sebelumnya ada huruf jar. Ya, jadi sama seperti yang lainnya. Jarnya, tanda jarnya juga dengan kasrah, tapi kasrahnya muqaddarah. Alal ya'i, di atas huruf ya' tersebut. Kenapa bisa muqaddarah? Lithiqali. Ya, karena lagi-lagi berat. Ya, berat untuk dikasrahkan. Berarti huruf ya' itu berat baginya harokat dhammah dan berat baginya harokat kasrah. Yang sebelumnya kasrah. Iya, dengan syarat sebelumnya kasrah. Ya, itu ada di pelajaran i'lal. Nah, tapi sementara kalau dia i'rabnya mansub, contohnya qabaltul qadhiyah. Maka al-qadhiyah mansubun. Kenapa bisa mansub i'rabnya? Iya, maf'ulun bih. Ya. Qabaltu al-qadhiyah. Aku nemui aku menemui hakim. Kan begitu. Berarti kan hakim maf'ulun bih. Nah, al-qadhiyah mansubun. Dengan apa tanda nasabnya? Sama dengan fathah. Sama kayak misalkan darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Ya, dengan fathah sama, tapi fathahnya ya di sini juga sama, zahira ya, tidak muqaddarah. Kenapa? Ya karena tadi di sana, di atas dikatakan amma harakatun nasbi fatadkhulu ala akhirihi wa tulfad. Maka bisa ada di akhirnya. Ya, jadi harakat nasab yaitu si fathah itu bisa ada di akhirnya dan juga dilafazkan watul fadu ya, dan juga dilafazkan. Nah demikian. Kenapa? Berarti artinya di sini nggak berat lagi gitu. Artinya fathah tidak berat bagi huruf ya. Nah demikian. Jadi qabaltu al-qadhiyah. Nah demikian. Jadi alasan ditakdirkannya harokat harokat i'rab rafa dan ditakdirkannya harokat i'rab khafat itu karena iya, karena thiqal. Yang artinya kalau enggak thiqal dia dizahirkan. Nah, makanya di sini cara mengi'rabnya mansubun bil fathatiz zahirah. Nah, artinya istilah lawan istilah dari muqaddarah adalah iya, zahirah. Ya, lawan istilah dari muqaddarah adalah zahirah. Kalau muqaddarah itu yang dia itu ditakdirkan, adapun kalau yang dia dilafazkan istilahnya zahirah. Nah, demikian. Kemudian masih ada catatan lagi. Nah, ini jelas sampai di sini, ikhwah. Oh ya, kemudian tadi sama seperti yang di atas ya. Kenapa penjelasan ini harus ada wa tuqaddaru ala akhiril manqusi? Ya, karena tadi di atas di definisi kita sebutkan bahwa isim manqus adalah isim mu'rab. Oleh karena itu, mana tanda i'rabnya? Kan gitu. Maka diterangkan di sini tanda i'rabnya begini. Untuk yang rafa dan yang khafat, tanda i'rabnya muqaddarah. Adapun untuk yang mansub, tanda i'rabnya zahirah. Nah, kemudian selanjutnya wa idza nuwinal manqusu hudzifat ya'uhu fi halati ar-raf'i wal jarri wa baqiyat fi halati an-nasbi. Ya. Nah, ini penting. Ini jawaban dari pertanyaan Mas Ridwan tadi. Lalu bagaimana jika dia dalam kondisi bertanwin? Ya. Seperti permasalahan di isim manqus. Ya, karena bisa saja kan, tidak menutup kemungkinan isim manqus ini juga tanwin, kan gitu ya. Ya, karena contoh-contoh yang kita bacakan tadi pun itu semuanya contoh-contoh dalam keadaan ada alif lam. Nah, bagaimana kalau enggak ada alif lam? Ya berarti kan harus bertanwin. Nah, maka jawaban dari penulis di sini wa idza nuwinal manqus, dan kalau dia lagi bertanwin, hudzifat ya'uhu, kebuang ya-nya. Ya, dibuang ya-nya. Nah, pembuangan ya ini itu sebenarnya sama seperti yang kita terangkan di atas tadi. Ya, kenapa bisa dibuang ya-nya? Dibuang ya-nya itu dikarenakan bertemu dua ya yang enggak mungkin terjadi. Nah, tapi untuk isim manqus ini dibuangnya enggak hanya di dalam penglafazan, bahkan di dalam penulisan pun ya-nya dibuang. Beda dengan isim maksur tadi. Kalau isim maksur, alifnya dibuang hanya ketika iya, hanya dalam penglafasan saja. Tapi di dalam penulisan, ya-nya alifnya enggak dibuang. Contoh al-ma'na, ya, al-ma'na. Ketika enggak ada alif lam, maka jadinya apa? Ma'nan. Tapi nulisnya tetap ada. Tapi beda halnya dengan al-qadhi. Ya. Al-qadhi. Ketika enggak ada alif lam, qadin. Nah, ya-nya pun hilang nulisnya. Jadi enggak cuma lafaznya saja yang hilang. Di dalam penulisan pun ya-nya enggak kita tulis juga. Lain halnya dengan isim maksur. Kalau di isim maksur, alifnya tetap kita tulis. Walau secara penglafazan hilang. Nah, tapi kalau di isim mangkus, ketika dia itu bertanwin, itu apa namanya? Ya-nya dibuang baik dalam penglafazan maupun dalam penulisan. Jadi waktu kita tulis si qadin ini enggak boleh kita tulis begini. Nah, begini. Qadin enggak boleh kita tulis begini. Jadi ini harus hilang juga ya, seperti yang di atas. Ya, harus enggak ada juga. Ya-nya harus enggak ada. Jadi ini perbedaannya ya. Harus antum ingat antara isim maksur dengan isim mangkus. Jadi kalau isim maksur alifnya tetap kita tulis, tapi kalau isim mangkus ya-nya enggak kita tulis. Jadi dia hilang baik dalam penglafasan maupun dalam penulisan. Baik. Nah, tapi di sini ada catatan ya. Di mana ya-nya itu dibuang ya, di mana ya-nya itu dibuang saat dia itu bertanwin apabila i'rabnya itu rafa dan jar. Apabila i'rabnya itu rafa dan jar, maka ya-nya dibuang. Sementara apabila i'rabnya nasab, maka ya-nya enggak dibuang, baqiyat. Ya-nya enggak dibuang. Kenapa ya-nya enggak dibuang? Ya, karena tidak terjadi pertemuan dua sukun. Kan begitu. Contoh tadi jaa al-qadhi, jaa al-qadhi, kan begitu ya, jaa al-qadhi, apa yang i'rabnya? Marfu, tanda rafa'nya dengan iya, dhammah muqaddarah di atas huruf ya, kan begitu ya. Kenapa muqaddarah? Karena berat. Nah, kan begitu. Baik, kemudian ra'aitu, ra'aitu al-qadiyah. Ya, ra'aitu al-qadiyah. Yang i'rabnya apa al-qadiyah? Mansub. Tanda nasabnya dengan muqaddarah atau zahirah? Kenapa bisa zahirah sementara di sini muqaddarah? Iya, karena di sini dia enggak berat lagi. Kan begitu. Nah, saat al-qadi kita hilangkan alif lamnya, maka jadilah qadin, kan begitu ya? Ya, jadi saat al-qadi yang ada di ja' al-qadi ini alif lamnya kita hilangkan, maka jadilah qadin. Ya-nya hilang berdasarkan ketentuan, kan gitu, yaitu ya-nya hilang dalam apabila i'rabnya rafa ataupun khafat. Apabila i'rabnya rafa ataupun khafat. Nah, antum tahu kenapa bisa ya-nya hilang? Ya, karena gara-gara apa? Iya, bertemu dua sukun. Oke, kita gambarkan dulu. Ya, kita gambarkan dulu nun sukunnya. Ya. Dan jangan apa, kita timbulkan dulu ya-nya. Nah, saat alif lam hilang, maka kan tanwin muncul. Muncullah si nun sukun. Kan gitu ya. Jadilah qadin. Terjadilah pertemuan dua sukun. Nah, karena terjadi pertemuan dua sukun, sebagaimana yang kita bilang tadi, nggak bisa ini. Bahkan bahasa Indonesia aja pun sebenarnya nggak bisa. Kan begitu. Dibuanglah si ya. Ketika dibuang ya, maka jadi apa? Qadin. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui, nun apa tanwin itu adalah nun sukun yang tapi tidak di, nah, nggak ditulis dan digambarkan dengan, iya, dengan mengulang harokah, kan gitu ya, digambarkan dengan mengulang harokah, jadilah qadin. Itu kan tanwin. Tanwin itu adalah apa? Nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhon wa tufariquhu khattan. Nggak ada di dalam penulisan, di dalam penglafasan ada dan digambarkan wa tursamu bi fathatain au kasratain au dhammatain, kan begitu. pas kolbin gini karena domannya baik, masya Allah. Iya, nyirupnya bagaimana? Maka sama seperti ketika kita mengirup yang ini. Irupnya gimana? Marfu dengan apa? Dhammah muqad di atas ya huruf ya, sama. Dhammah muqaddarah di atas huruf ya yang sudah dibuang. Iya, tambahannya begitu. Iya, begitu ya. Jadi dhammah muqaddarah di atas huruf ya, mana huruf ya-nya? Oh, dibuang. Ya berarti ditambahkan mahdhuf, diterangkan. Kan gitu. Ya karena daripada dia nanti nanya, kan kita bilang begini, qadin, tanda rafa'nya apa? Irabnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Dhammahnya mana? Muqaddarah. Ya, muqaddarah di atas huruf apa? Di atas huruf ya. Ya-nya mana? Dibuang. Ya berarti langsung aja kita bilang bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdhufati. Kan gitu. Jadi marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdhufati. Jelas sampai di sini? Berat nyampe ya. Berat nyampe ya. Iya. Ya, enggak boleh ya dibilang semin enggak boleh ya. Mudah katanya. Ya, jangan bilang berat ya. Kepala kuli. Ya, karena ini belum masuk. Iya, pintunya kan gitu. Belum kebuka pintu besinya. Ya, jadi buka dulu pintu besinya baru nanti mudah deh. Ya. Jelas ini. Ya, jadi mungkin ya bagi pemula barangkali ini agak berat ya permasalahannya, apalagi yang belum pernah nyentuh soal masalah ilmu shorof kan gitu. Tapi ya kita paham aja lah intinya, kalau misalkan dia tidak ada alif lam, maka ya-nya hilang. Nah, kemudian bagaimana bisa waktu yang nasab dia enggak hilang? Ya, tadi kan di sini raaitul qadhiyah ya. Raaitul qadhiyah, di mana tanda nasabnya itu zahirah. Nah, kemudian ketika alif lamnya hilang, berarti kan tanwin muncul. Jadilah apa? Al-Qadhiyah ini jadilah apa? Qadhiyan. Kan begitu? Jadilah Qadhiyan. Ya, makanya gak ada alasan buat kita untuk ngebuang ya. Begitu loh. Ya kan gitu? Gak ada alasan buat kita ngebuang huruf ya. Ya. Oke, sekarang Qadhiyan. Kita ketika alif lam hilang kita munculkan tanwin. Nah, apakah perlu ya dibuang? Iya, kalau yang di atas tadi perlu ya dibuang? Iyalah. Iya, gara-gara ketemu dua sukun. Di sini enggak perlu ya dibuang karena enggak ketemu dua sukun. Jelas? Baik. Itulah kenapa tadi dia katakan wa baqiyat fi halatin nasbi. Nah, begitu. Nah, silakan. Iya. Tadi masa penulisan alifnya kan kalau dia jadi alif biasanya wow. Ini kenapa ya jadi muncul alifnya? Alif atau ya ini? Ya itu tadi jadikan kodian. Alifnya itu kok muncul ini? Biasanya yang muncul itu wow. Alif. Oh, masalah alif. Iya, masalah alif yang ada di isim yang berirab mansub, ya. Masalah alif yang ada di isim yang berirab mansub. Maka itu hanya kaidah penulisan. Itu enggak urusan pelajaran kita sebenarnya, ya. Itu kaidah penulisan. Dan ini pun alif ini muncul tidak hanya di isim mangkus, tapi juga muncul di isim yang biasa. Contohnya apa? Ketika Zaidun menjadi Zaidan, kemudian Muhammadun ketika masuk menjadi Muhammadan. Ya kan ada kita tulis alif itu. Ya kemudian Salim ya, orang yang bernama Salim, maka ketika masuk menjadi Saliman kan begitu ya. Jadi memang selalu kita tulis alifnya. Tapi alif ini enggak pernah kita lafazin ya. Ini hanya kaidah penulisan aja. Karena enggak pernah kita bacanya Zaidan, kemudian Muhammadan, Saliman, ya tetap Saliman, Zaidan, Muhammadan. Ini hanya kaidah penulisan. Nah, itu nanti ada keterangannya di pelajaran-pelajaran imla barangkali ya. Penjelasan tentang hal itu. Nah, itu hanya kaidah penulisan Pak Rudi. Jadi pokoknya ya apa namanya isim yang ketika i'rabnya mansub ya, isim yang ketika i'rabnya mansub itu selalu dibarengi dengan alif ini di dalam penulisan, tapi dalam pelafasan enggak ada, sama. Coba antum lihat di situ. Muhammadin. Ya, itu ketika khafat. Muhammadun ketika rafa. Muhammadan ketika nasab. Kan enggak ada bedanya, dun dan din. Ya, tapi waktu nulis untuk yang dan itu dikasih alif, sementara yang lainnya nggak dikasih waw, nggak dikasih ya. Untuk yang dun nggak dikasih waw, untuk yang din nggak dikasih ya. Itu hanya kaidah penulisan aja. Kalau anak kira kan penglapasan ya, Ustaz. Gimana? Nulis penglapasan. Enggak lah, penulisan. Kalau ini kita penglapasan. Iya, kalau betul. Sementara yang kita pelajari dan yang kita bahas ini adalah penglapasan, bukan penulisan, begitu ya. Baik. Walau nanti bukan enggak mungkin kita akan nyinggung-nyinggung juga ke penulisan, tapi topik utama kita, poin utamanya yang kita bahas adalah lafaz. Karena dari awal yang kita bahas adalah al-kalimah. Al-kalimah itu adalah apa? Iya, lafdun. Dan lafaz itu adalah sautun mustamil ala ba'dil huruf. Baik. Iya. Yeah. Kalau anak kira tuh anak kira karena bisa biar bedain aja. Kalau misalnya kalau misalnya yang tadi lain kan, kalau misalnya wakaf kan dia ini apa disukunkan. Kalau misalnya yang patah tain diganti alif dia. Anak kira sih gitu tuh. Baik. Anak kira sih tuh karena masih dilepaskan. Biar orang bisa tahu kalau misalnya wakaf nih patah tain beda sendiri dia. Apakah karena itu ya? Apakah karena itu mereka ngasih alif di dalam penulisan tersebut? Ya, ataukah tidak? Wallahu alam, saya enggak tahu. Tapi ya realitanya itu enggak kita lafazkan. Ya, intinya alif tersebut tidak kita lafazkan. Dan hanya ada di dalam penulisan. Adapun masalah kalau waqaf ya, fathatain itu di apa tanwin fathah itu diganti dengan alif, ya itu memang sudah kaidah dari sananya juga begitu loh. Ya di mana memang diganti dengan alif. Baik. Ya contohnya di sini ada mithl jaa muhamin ya, jaa muhamin. Ya, muhamin yang rafnya marfu, tanda rafanya dengan dhammah. Dhammahnya muqaddarah. Ya, muqaddarahnya di atas huruf ya, ya-nya dibuang. Ya kan gitu ya. Baik, ya-nya dibuang. Begitu juga dengan sirtu fi wadin. Fi wadin, wadin majrurun. Tanda jernya apa? Dengan kasroh. Kasrohnya mana? Bukan yang di huruf dal. Bukan yang di huruf dal. Ya, karena dal bukan huruf akhir. Huruf akhirnya adalah ya yang sudah dibuang. Jadi, dhamma kasrohnya di atas huruf ya yang dibuang. Ya, jadi berarti kasroh muqaddarah di atas huruf ya yang dibuang. Kemudian, qabaltu qadhiyan. Mansub, tanda nasabnya dengan fathah, zahirah. Ya, nah, demikian. Kemudian malhudhah. Ya. Jam berapa udah? Oh, jam 10 ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya aja lah ya. Iya. Karena masih ada dua macam lagi ya, dua macam isim lagi. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.